selesai sahur gue kagak bisa tidur. Takut kebablasan gak bisa sholat subuh. Abis sholat subuh gue baru bisa tidur. Besoknya kebangun baru jam 7. Pagi-pagi gue biasanya sarapan bubur, minum kopi susu ame kue cucur. Tapi sekarang kagak bisa gitu. Mesti nahan lapar sampai sehari penuh. Gak boleh marah-marah, harus menahan nafsu, harus menahan kata mata dan juga yang lain gue bisa tapi urusannya lapar. Sungguh sangat menyiksa gue jadi capar. Pengen makan ketoprak sama es teh manis, pengen soto babat cuma bisa meringis. Gue lihat jam baru jam 8 nanti zuhur aja belon apalagi maghrib. Kalau waktu sholat jangan diundur-undur. Abis kelas sholat bingung mau ngapain. Bagaimana caranya nilai perlu dihilangin. Sambil nunggu waktu jalan-jalan ke PIM, nyari baju koko, peci sama kain. Lagi jalan-jalan ada cewek nyamperin, ngajakin foto bareng bodinya. Iman gue diuji, doi ngajakin nongkrong. Kenapa hari gini ya Allah, tolong. Kalau hari biasa pasti gue jabanin. Jangan gara-gara cewek puasa dibatalin. Lapar haus hilang, birahi yang nongol. Harusnya tadi jangan jalan-jalan ke mall. Lihat teh yang dingin ada di dalam botol. Lihat jam baru jam 3. Setengah 4 ambil wudu salat asar. Mau nyari musola ke bioskop anehnya syar. Jam 4 lewat cabut dari mau ke pasar. Beli es kelapa abadusnya kue nastar. Sampai lagi di rumah langsung nyetel TV. Lihat orang ceramah semoga gue ngerti. Jadi inget dosa gue jadi ngeri. Gak mau ke neraka ke surga belum pasti. Pindah-pindah saluran nyari suara azan. Perut udah gak tahan rasanya tanda tahan. Dan di atas meja macam-macam makanan. Mulai dari ayam bakar sampai kolak. Macam-macam gorengan, beraneka minuman, dingin menggoda iman. Ya Tuhan, kapan nih azan dikumandangkan? Nunggu satu menit, rasanya satu bulan. Dan akhirnya, azan pun berkumandang. Makan secukupnya, jangan terlalu kenyang. Ingat nanti malam, tarawih berjamaah. Sambil nyari cewek, baru buat lebaran.